Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم مَا أَرَى مَنْ فَعْلَ ذَلِكَ لَهُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ. Mu'alif mendatangkan di sini asar atau ucapan dari salah seorang sahabah, Abdullah ibn Abbas, Abu Abbas, Sahabi Jalil, termasuk sahabat yang mulia, yang mana ucapan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Begitu pula oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Adapun yang marfu', yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka riwayatnya adalah riwayatun dha'ifah, riwayat yang lemah. Didha'ifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Rijalnya adalah rijalu thiqat. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan tentang suatu kaum. Yaktubuna abajat, yang mereka menulis abajat, yakni abjad, yang dimaksud di sini dengan abjad adalah al-alif wal ba wal jim wad dal. Abjad sebelum huruf hijaiyah itu ditartib dan disusun sebagaimana sekarang yang kita kenal al alif al ba at ta as sa dan setelahnya, sebelum disusun dengan susunan yang seperti ini, disusun dengan susunan abjad. Al-alif, al-ba, al-jim, ad-dal. Abjad, hawaz, huti. Hawas ay alha alwawu azzai. Huti ay alha wata walya. Dan seterusnya. Adapun sekarang huruf abjad ini sering dipakai oleh mereka. Untuk membedakan antara fakarat. Satu paragraf dengan paragraf yang lain. Mereka mengurutkannya dengan urutan abjad. Al-faqrah al-alif, al-faqrah al-ba, al-faqrah al-jim, al-faqrah ad-dal. Juga misalnya ketika membuat kolom. Kolom, kalau bahasa kita, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau dengan bahasa Arab, kolom alif, kolom al-ba, kolom al-jim, kolom ad-dal, abjad. Nah, dipakai oleh mereka untuk membedakan antara satu fakroh dengan fakroh yang lainnya. Maka disebut oleh mereka para ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Apabila penulisan abjad, abjad ini untuk membedakan antara fakroh dan jumlah, maka yang seperti ini tidak mengapa menulisnya. Menulis huruf-huruf abjad tersebut untuk membedakan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Paragraf al-alif, paragraf al-ba, paragraf al-jim, paragraf ad-dal. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Yaktubuna abjad, mereka menulis abjad. Wayanduruna fin nujum, kemudian mereka melihat ke bintang. Kemudian mereka kaitkan antara huruf-huruf abjad tersebut dengan bintang-bintang yang ada. Sehingga dari sini kemudian menghantarkan mereka kepada mengaku terhadap pengetahuan apa yang akan terjadi minal umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi fil mustaqbal, di zaman yang akan datang. Apakah itu perkara rezeki seseorang, kebahagiaan seseorang, kesengsaraan seseorang, atau musibah yang akan terjadi dari perkara-perkara yang gaib? Mereka tulis abjad tersebut alif, jim, dal. Kemudian mereka memandang fin nujum. Maka jelas yang seperti ini adalah masuk dalam pengertian arraf yang kemarin kita sebutkan. Karena di sini mengandung idea ma'rifatil umur al-ghaibiyah, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja kalau munajim itu metodenya dengan melihat bintang saja. Kalau ar-ramal dengan membentuk garis-garis atau menggunakan kerikil. Nah, kalau kuhan dengan bantuan syayatin yang memberikan khobar kepadanya. Khobar-khobar kedip. Nah, kalau ini dengan huruf abjad tadi. Nah, alif, ba, jim, dal. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di langit dari pergeseran dan perubahan yang ada pada bintang-bintang. Nah, maka yang seperti ini masuk ke dalam Ar-Raf. Nah, Kuhan. Nah, masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperbolehkan untuk mendatangi mereka walaupun huruf-huruf yang digunakan huruf abjad ini, alif, ba, jim, dal. Nah, kalau mungkin abjad Romawi, ada huruf-huruf tertentu yang setiap hurufnya ini mewakilkan zodiak ini. Huruf ini mewakili zodiak ini. Setiap zodiak memiliki huruf-huruf abjad tersendiri. Nah, dikaitkan. Nah, kalau ini dengan huruf hijaiyah, alif, ba, jim. Nah, dan ini ada di zamannya mereka para sahabat. Nah, sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan apa yang telah sampai atau apa yang barusan kita baca. Beliau mengatakan tentang kaum yang mereka itu yaktubuna abjad, mereka menulis abjad ini alif ba jim dal, kemudian yanduruna fin nujum, melihat ke bintang. Nah, ada yang demikian. Nah, ini masuk Ar-Raf. Nah, tapi kalau hanya sekedar dia menulis alif ba jim dal untuk membedakan fakrat tadi, paragraf alif, paragraf ba, kolom alif, kolom ba, kolom jim, kolom dal, maka itu tidak mengapa. Nah, tapi kalau kemudian dia kaitkan dengan perubahan suatu bintang, terbitnya suatu bintang, kemudian dengannya, nah, dia kaitkan dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, maka ini masuk ke dalam kategori Ar-Raf yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi mereka, bertanya kepada mereka atau membenarkan khobar-khobar mereka. Nah, ada satu lagi jenis di sana yang termasuk abjad juga, huruf abjad yang mereka tulis, wallahu alam, dikaitkan dengan bintang ataukah tidak, akan tetapi huruf-huruf abjad tadi kemudian mereka gunakan sebagai jimat. Nah, yang dimasukkan oleh mereka para ulama masuk ke dalam tolasim. Nah, tolasim, tolsamah. Nah, jimat. Nah, jimat pengasihan. Buat kotak-kotak. Setiap kotak nanti ada huruf abjadnya ini. Alif, jim, entah apa ini. Nanti suruh nulis di kertas, nanti suruh ini. Nah, untuk pengasihan. Nah, untuk perlindungan diri. Nah, untuk, nah, Allah alam ini dikaitkan dengan bintang atau tidak. Tapi ini yang seperti ini ada. Nah, dalam kitab Mujarobat mereka, ditulis. Pakainya huruf abjad ini. Nah, maka kalau yang seperti ini, masuk ke dalam kategori saharoh, nah, tukang sihir menggunakan jimat-jimat, nah, mantra-mantra tertentu, jimat tertentu. Nah, tapi kalau seandainya huruf abjad tadi mereka kaitkan dengan perubahan yang ada di langit, bintang-bintang yang ada, untuk mengetahui apa yang akan terjadi di muka bumi, maka ini masuk ke dalam kahanah atau arafah. Ar-Raf, nah, tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang diharamkan. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma'ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq, maka aku memandang bahwasanya orang yang demikian, maka mereka tidak mendapatkan satu bagian pun, sedikit pun, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagian. Enggak dapat bagian sedikit pun di akhirat nanti. Nah, menunjukkan bahasanya orang yang seperti ini, inda Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, orang yang seperti ini kafir. Nah, kalau sampai ditiadakan, enggak dapat satu bagian pun Enggak dapat satu bagian sedikit pun di akhiratnya, maka berarti kafir sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan sihir. Nah, kafir. Nah, hanya saja hukumnya di sana berbeda antara sahir dengan kahin. Ya, sahir kafir. Kahin arraf kafir juga. Nah, tapi kalau sahir, pendapat yang dulu kita sebutkan, la yustatab. Nah, tidak diminta untuk bertobat, langsung dibunuh. Nah, yang membunuh siapa? Mereka para umara. Nah, para penguasa, para pemimpin. Nah, tapi kalau arraf ini kafir. Nah, kemudian yustatab. Di sebelah mereka para ulama, yustatab. Mereka diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya mereka mau bertobat dari perbuatan mereka, fabiha wa ni'mat, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, kutil, mereka dibunuh. Nah, karena kekufuran yang ada pada mereka. Nah, ini hukumnya di dunia. Nah, kafir, yustatab. Nah, kalau seandainya tidak mau bertobat, maka kutil, dibunuh dengan sebab kekufuran yang ada pada dirinya. Hukum dari arraf atau kuhan, orang yang dia itu mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, dari umur-umur ghaibiyah. Nah, yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.